Apa benar sih Bapak itu keluar dari jamaah, murtad dari jamaah, murtad dari Islam, sehingga Bapak itu dicap kafir sama orang-orang? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, memang saya dengar ucapan-ucapan seperti itu. Karena saya sudah dicap bahwa saya ini kilabunar. Tapi saya mendengar ucapan itu tidak terlalu saya ambil hati. Karena yang berbicara orang jahil. Orang yang tidak mengerti maksud dari hadis itu. Jadi saya pribadi dengan ikhlas billahi ta'ala, saya maafkan ucapan-ucapan seperti itu. Orang-orang di bawah, orang-orang di kelompok, mereka tidak kenal saya, tapi mungkin hanya termakan isu ataupun apa namanya, ucapan orang yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan kepada saudara-saudara kita agar bisa mengerti dan memahami apa pengertian al-jamaah. Al-jamaah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma ana alaihi wa ashabi. Yang dimaksud al-jama'ah adalah apa-apa yang ditetapi oleh Nabi dan para sahabatnya dari kitab Allah dan sunnah Rasul. Manhaj dan akidah. Inilah yang dimaksud al-jama'ah. Karena al-jama'ah itu adalah agama dari Allah yang dipraktekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat beliau Ridwanullah alaihim. Bukanlah jamaah yang ditafsirkan oleh setiap manusia yang mau memberikan tafsiran dengan sekehendak hatinya atau menurut kepahaman golongannya atau organisasinya. Tetapi al-jamaah di sini adalah al-jamaah yang definisinya adalah ma wafaqa ta'atullah wa in kunta wahdaka. Ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa al-jama'ah ma wafaqa ta'atallahi wa in kunta wahdaka. Yang dimaksud jama'ah adalah apa-apa yang sesuai mentaati Allah dan Rasulnya walaupun kamu sendirian. Jadi ketika kita mengamalkan ibadah taat kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan syariat, tidak kita tambah, kita tidak kurangi, mengikuti kepahaman salafus soleh, mengikuti kepahaman sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in, maka itu adalah al-jama'ah. Walaupun manusia tidak setuju, walaupun manusia tidak menerima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi ashabi, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Aku wasiatkan kepada kamu sekalian, yakni mengikuti, aku wasiatkan kamu supaya mengikuti sahabatku. Kemudian orang yang mengikuti sahabat, yakni tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang mengikuti pada tabi'in, yaitu at-tabi'in at-tabi'in. Jadi inilah jamaah. Siapa yang mengikuti jejak mereka, maka itulah disebut al-jamaah. Demikian pula firman Allah di dalam surat At-Taubah, ayat 100, Allah berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang awal, artinya terdahulu orang-orang yang terdahulu di sini adalah orang yang menjumpai bai'at Ridwan, Qiblatain, Perang Badar, Hudaybiyah. Orang-orang yang awal beriman terdiri dari orang-orang Muhajir dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi artinya adalah tabi'in. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Artinya mereka akan ridho menerima pembalasan dari Allah berupa pahala. Dan Allah menjanjikan mereka surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dan mereka kekal di dalam surga selamanya. Itulah keuntungan yang sangat besar. Jadi apabila kita beribadah kepada Allah mengikuti pemahaman sahabat, mengikuti pemahaman at-tabi'in, mengikuti pemahaman at-tabi'in at-tabi'in, generasi yang terbaik dari umat ini, maka itu disebut al-jama'ah. Maka kita tidak boleh kecil hati kalau dikatakan oleh seseorang atau siapapun bahwa dia keluar dari jama'ah, keluar dari jama'ah. Tapi sementara mereka sendiri tidak mengerti siapa jama'ah. Ya, wallahul musta'an. Jadi itu ucapan itu yang mengatakan bahwa saya keluar dari jamaah tidak membuat hati saya kecil hati dan tidak membuat saya putus asa, karena saya yakin apa yang saya amalkan adalah menetapi Al-Qur'an dan Sunnah. Insyaallah demikian.